Bisnis, terima kasih Anda masih bersama Kamis Break. Kita tunggu juga yang mau kirim SMS di 0816924924 ya. Ada sebuah paket berisikan buku dan juga t-shirt ala Kamis Break untuk Anda. Ini menghabiskan edisi terakhir ya Bang, janji harus ada edisi baru. Tapi gak tahu. Ada. Nulisnya mana? Udah-udah selesai tulisnya? Belum. Ini janjinya udah tahun lalu, belum selesai juga sampai tahun baru. Wah, ya, gangguannya banyak. Sibuk banget ya Bang. Gak apa-apa lah, kita menanti tulisan Bang Kavi yang pastinya jadi terus penasaran orang baca. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya Bang Kavi. Ini ada Maulana di Sebandaran Timur Pecinan Semarang. Bang Kavi, apa sih resepnya biar hidup itu bisa sukses dan berhasil Bang? Berat pertanyaannya nih. Agak. Oh enggak ya? Enggak. Dijawab silakan. Pertama-tama, Anda harus mendefinisikan sukses yang Anda mau. Gitu. Dan kalau Anda bisa mendefinisikan sukses itu yang Anda mau, biasanya akan sangat mudah gitu loh untuk mencapainya gitu loh. Dan tapi kalau gini sekarang ini, kamu cita-citanya apa? Hidup sukses. Sukses ukuran kamu tuh apa ya? Apa ya? Terus dia main jeblakannya. Rumah besar. Rumah besar di mana? Di kampung. Rumah besar di mana? Di Menteng, di Kebayoran Baru, di Pondok Indah. Besar-besar berapa? 1000 meter, 2000 meter, atau cuma 200 meter? Luar biasa. Terus mobil mewah. Iya. Mewahnya seperti apa? Apa Honda, Mercy, atau Bentley, yang mana gitu. Jadi tuh harus fokus juga ya Bang, nentuin sukses pengennya apa, harus fokus juga ya Bang. Kita kan harus tahu gitu loh kepengennya apa gitu. Kayak misalnya sekarang saya bilang, Mas Kavi, cita-citanya mobil mewahnya apa? Terus saya bilang Rolls Royce. Sampai nanti Imlek naga lagi, naganya udah berjanggut ya. Belum dapat. Lah kok gitu Bang, kok pesimis ya? Enggak, tapi kan bukan loh. Tapi kan itu nanti. Oh jadi maksud lo tetap harus nalar juga yang kita bisa nyampe gitu? Iya enggak, bukan. Kita harus punya cita-cita, harus punya mimpi gitu loh. Yang kan kita bilang kemarin kan, optimis realistis. Iya benar-benar. Itu, kalau kita adalah optimis yang tidak realistis, mampus juga kita. Oh, sampai kapan gue punya rumah gedung di Menteng ya? Secepatnya ya Tuhan, 3 tahun lagi. Oh, mantap banget. Itu dia. Jadi kalau kita menentukan, kita harus tahu lah apa yang kita inginkan gitu loh. Dan kita harus tahu bahwa memang kita punya kemampuan untuk menggapai, mencapai apa yang kita cita-cita. Tetap ada garis bawahnya, kita mampu untuk menggapainya. Kalau nggak mampu, jadi cuma mimpi aja. Iya, sekarang kita sih katanya apa? Suruh mimpi setinggi langit Bang. Iya, setinggi langit, tapi tapi tidak setinggi surga. Wah, ini harus mulai dipikir ulang nih kira-kira, jangan-jangan mimpinya salah lagi ya. Iya. Orang kan ada gitu, mimpilah setinggi langit, boleh. Tapi jangan setinggi surga. Susah nyampainya ya. Nah ini juga ada nih dari Ibu Musyati ya di Semarang juga. Kalau sudah nyaman saya sukanya cari tantangan tuh. Apa ini juga disebut keseimbangan? Oh, iya. Betul, ini adalah keseimbangan. Karena berarti kan kalau seseorang yang sudah berasa berada di posisi tertentu gitu loh, orang terus mengatakan apalagi sih yang bisa saya perbuat, apalagi sih yang bisa saya capai gitu kan. Dia menantang dirinya dan dia nge-push dirinya untuk mencapai kepuasan yang mungkin bukan berarti materi, tapi kepuasan adalah kepuasan spiritual, kepuasan mental gitu loh, hal-hal yang seperti itu ya kan. Oke, baik. Terus apa lagi nih Bang, mengingat tema kita memang benar-benar bermain sirkus dalam hidup, apakah kita juga mesti ngelawak-ngelawak, ngelucu-ngelucu kayak yang di sirkus, meskipun itu hanya bagian intermezzo dari yang serius-seriusnya? Kalau menurut saya sih, akrobat hidup ini adalah kuncinya adalah keseimbangan. Ketika kita bisa menjaga keseimbangan, maka kita tidak akan jatuh, kita akan terus, kita akan jalan gitu loh. Jadi kan seperti Anda bisa melihat gitu loh ya, menjaga keseimbangan. Contoh dalam ilmu bela diri lah, yang paling gampang ilmu bela diri. Dalam ilmu bela diri ya, yang paling penting adalah kuda-kuda. posisi kita berdiri. Ya, itu penting sekali. Kenapa? Karena posisi inilah, kuda-kuda inilah yang menentukan supaya kita tidak mudah jatuh gitu loh. Nah, dalam hal posisi kuda-kuda, cara kita berdiri dan cara kita bertanding gitu. Itu penting sekali bahwa kita harus menjaga keseimbangan kita. Nah, kadang-kadang ya, cara menjaga keseimbangan itu adalah dengan cara bergerak terus-menerus, in constant gitu loh. Contoh, misalnya kita naik sepeda. Kalau kita berhenti, nggak mungkin kita bisa menjaga keseimbangan. Satu-satunya kita untuk menjaga keseimbangan bernaik sepeda adalah dengan cara kita terus gitu loh. Gears terus gitu. Nah, pada saat ini adalah itulah yang dinamakan constant movement. Jadi kita bergerak terus-menerus dan disitulah mengapa berubah, changing gitu loh. Itu menjadi sebuah keseimbangan juga. Oke, nanti kita lanjut lagi nih mitra bisnis. Dan bagi Anda sudah mulai meraba-raba, ini sudah hampir memasuki sesi terakhir, seharusnya sudah semakin mantap posisinya ya. Kalau tadi Maulana juga menanyakan kepada Bang Kafi seperti itu. Nah, mulai melihat-lihat apakah sekarang hidup Anda sudah sedikit seimbang atau kebanyakan seimbangnya seperti apa? Nanti kita lanjut lagi. Bermain sirkus dalam hidup menjadi topik pilihan kali ini di Kafi's Break. Dan kita akan kembali setelah pesan berikut ini.